Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada siratus salaf, sejarah dan biografi para a'imah dan para ulama salaf, khairu syahid, sebaik-baik bukti bagaimana besarnya pengaruh pendidikan orang tua, terkhusus dalam hal ini seorang ibu, kepada anak-anaknya. Antara lain dari kisah mereka, Zubair ibnu Awam radhiyallahu taala anhu, yang terdidik besar di pangkuan ibunya Sofiyah bintu Abdul Muttalib, saudari dari sahabat dan sekaligus paman Rasul SAW, Hamzah ibnu Abdul Muttalib, yang dikenal Sofiyah ini dengan keberaniannya dalam al-haq tentunya. Bagaimana ketika Hindun bintu Utbah memutilasi Hamzah ibn Abdul Muttalib ketika terbunuh di perang Uhud. Dirobek perut Hamzah, diambil hatinya, dipotong hidung dari Hamzah, dirusak kedua telinga Hamzah. Al-muhim, jasad Hamzah radhiyallahu ta'ala an rusak karena cincangan dan mutilasi Hind binti Utbah. Al-Muhim, melihat itu Rasulullah SAW iba dan sangat sedih terhadap pamannya, dan meminta kepada Zubair ibnu Awam agar menghalangi ibunya untuk tidak melihat Hamzah, khawatir akan bersedih berlebihan, akan begini perempuan. Tetapi ibunya Sofiyah berisi keras untuk tetap ingin melihat Hamzah, saudaranya. Maka beliau lihat dan beliau bersabar. Dia katakan setelah melihat Hamzah kepada anaknya, katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ardhana bima kana fi sabilillah, la ahtasibanna wa la asbiranna insyaallah." Katakan, kita ridho apapun yang kita terima dalam sabilillah ini, dan aku bersabar serta berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu kuat, bersabar, besar pengaruhnya keberanian semacam ini, berkorban fisabilillah kepada sosok anaknya Zubair ibn Awam. Begitu pula Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, yang ibunya adalah Fatimah bintu Asad. Yang sedemikian rupa membesarkan dan mendidik beliau, sehingga banyak hikmah dan kebaikan yang tertanam dalam diri beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Demikian pula disebutkan tentang Abdullah ibnu Zubair, putra dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, ketika sampai kepadanya kematian anaknya, Asma mengatakan, "Ma yamna'uni waqad uhdiya ra'su Yahya ibn Zakaria ila baghi min baghaya Bani Israel." Apa yang bisa aku berbuat? Apa yang menghalangi aku? Bahkan kepala Yahya ibn Zakaria diberikan kepada wanita penghibur dari Bani Israel ketika dibunuh oleh Yahudi. Abdullah ibnu Zubair dibesarkan di bawah didikan dan tarbiyah ibunya yang salehah, seorang sahabiyah yang bahkan berkhidmat kepada suaminya dalam banyak hal, padahal putri seorang khalifah Abu Bakar Siddiq. Dia yang mencarikan makan kuda bagi Zubair bin Awam. Dia yang memanen kurma atau anggur di kebun Zubair bin Awam. Dia letakkan ranjang itu di atas kepalanya, berjalan jauh dari rumah Zubair ke kebunnya beliau sendiri. Beliau juga yang mencarikan kayu bakar untuk masak. Khidmat, layanan luar biasa kepada sang suami, dia taati dan dia jalani dengan ikhlas, mengharap ridha Allah semata. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ibunya adalah Ummu Asim bintu Asim bin Umar ibn al-Khattab, cucu keturunan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ada pengaruh keturunan saleh, induk yang saleh yang baik melahirkan putra-putra dan anak-anak yang saleh pula. Sufyan al-Thawri rahimahullah menyatakan, "Wahai anakku, belajarlah ilmu, cari talabul ilm, dan aku yang mencukupimu untuk urusan ekonomi, untuk urusan makan." Dan ibunya memintal benang, membuat kain atau tikar dan semisalnya, dijual untuk menafkahi anaknya yang talabul ilm. Suatu ketika pernah ia nasihatkan kepada Sufyan Thawri, diriwayatkan ini oleh Imam Ahmad, "Wahai anakku," kata ibunya memberi mau'idhah kepada Sufyan Thawri, "jika kamu telah menulis 10 huruf dari ilmu ini, perhatikan dirimu, apakah bertambah rasa takutmu kepada Allah? Apakah bertambah kesantunanmu, akhlakmu? Kalau ternyata itu semua tidak menambah pada dirimu, ketahui ilmu itu bermadharat kepadamu dan tidak bermanfaat bagimu. Nasihat seorang ibu hingga melahirkan Amirul Mukminin Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Begitu pula Abdurrahman An-Nasir, Amirul Mukminin. Beliau yang memimpin Andalus Spanyol sekarang, yang semula banyak fitnah, banyak ini, al-muhim beliau berjihad, berperang, berjuang sampai kemudian dikuasai dengan baik. Andalus di bawah kepemimpinan beliau. Beliau pula yatim dari kecil, maka ibunya yang membesarkan dia, mendidiknya, mengajarinya, sampai jadilah seorang besar sebagai khalifah Amirul Mukminin di Andalus, menjadi negeri yang kembali ke pangkuan kaum muslimin saat itu. Beliau orangnya, Abdurrahman An-Nasir rahimahullah. Kalau mungkin ada yang mengatakan, ya itu zaman dulu, orang-orang lama, orang-orang kuno, zaman fiin. Tidak. Terbukti di masa belakangan kita, siapa yang tidak mengenal sosok Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekhul Islam fi hadha zaman, mufti rahmatullah alaih, imam. Beliau rahimahullah meninggal ayahnya dalam keadaan masih kecil, bin Baz, hingga beliau tidak ingat, nggak tahu kapan ayahnya meninggal karena masih kecil, anak kecilnya nggak paham, nggak tahu apa yang terjadi. Di masa kecil, Syekh Abdul Aziz ada kekurangan pada jasadnya, nggak bisa jalan dengan normal. Entah Allah alam, kekurangan kalsium atau apa. Yang jelas baru bisa jalan agak baik ketika sudah usia 3 tahun. Baru bisa bicara normal layaknya anak. Adalah anak-anak kita misalnya setahun setengah sudah bisa lari kadang. Lalu siapa yang mendidik dan membesarkan bin Baz, mentarbiahnya? Ibunya. Dididik semenjak belia-belia, diajari ketaatan, amal soleh, ditanamkan nilai-nilai akhlak dan akidah kepada beliau, sampai dikenal dengan karom, dermanya beliau, keilmuannya, murabbi pertama pada beliau sampai menjadi seorang alim besar, imam, adalah ibunya. Di usia 16, mulai beliau terkena penyakit di matanya, sampai usia 19 tahun buta total. Rahmatullahi alaih. Terus ibunya mengajari, membimbing, terbiah, dikawal oleh ibunya sampai di usia 25 tahun wafat sang ibu. Usia beliau sudah 25 tahun. dan teruslah sampai Allah berikan taufik. Beliau dijaga, diberi taufik oleh Allah hingga menjadi seorang alim besar, imam min a'immatis sunnah di zaman ini. Semua ini adalah perjuangan dan tarbiyah dari seorang ibu kepada anaknya. Tentunya perlu diingat, sebesar apapun usaha dan kesungguhan orang tua dalam tarbiyah anaknya, hidayah tetap di tangan Allah. Allah yang tentukan. In 'alaika illal balagh. Dalam Syura 48 Allah sebutkan tugasmu hanya menyampaikan, nasihati, mau'izah, membimbing. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada yang Ia kehendaki, dan Dia lebih tahu siapa yang pantas mendapat hidayah itu. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha, dalam Al-Baqarah 272. Bukan urusanmu hidayah mereka, enggak bisa. Tapi Allah yang berkehendak memberi hidayah itu kepada yang Ia kehendaki. Maka pasrahkan. Tugas kita mengoptimalkan usaha pendidikan dan mentarbiyah mereka. Hasil dan bagaimana anak itu mendapat hidayah, Allah yang tentukan. Nabi Nuh alaihi salam tidak kurang-kurangnya mendidik, menasihati anaknya. Tapi ketika Allah tentukan lain, itu yang terjadi. Wala mu'aqqiba li hukmi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan tadi tentang pentingnya seorang muslim mencari istri yang baik, istri yang saleh sebagai ibu bagi anak-anaknya. Karena di Ibnu Majah Rasul sebutkan, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassas. Cari, selektiflah untuk nutfah kalian, benih yang kalian mau letakkan di rahimnya siapa. Cari istri, selektif. Karena keturunan itu sensitif sekali, dassas. Pada khilqah begitu, pada watak dan sifat pun begitu. Pada khilqah kadang seperti yang Rasul sebutkan, orang badui biasanya anaknya lahir hitam, dia putih, istrinya putih. Naza'ahul ayk, Rasul sebutkan, mungkin saja dari keturunannya, mungkin kakek-kakekmu atau istrimu ke atas ada yang hitam, turun pada keturunanmu. Begitu pula watak dan sifat, tabiatnya seperti apa orang ini, anak ini bakalnya dasas, pengaruhnya sangat sensitif. Makanya cari baik-baik istri sebagai ibu dari anak-anakmu, karena itu sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak-anakmu. Termasuk pula dalam masalah tarbiyah, pentingnya seorang mukmin memperhatikan rodo'ah, perkara menyusui bagi bayinya, anaknya yang lahir dari istrinya, bagaimana penyusuan anak ini kepada ibunya, jika ibunya salihah, jika ibunya muti'ah, wanita yang taat, itu pengaruhnya juga besar. Jika ibunya berakhlak, berakidah, bermanhaj, besar pengaruhnya dari susuan ini, rodo'ah. Oleh sebab itu, Quranul Karim menyebutkan dalam Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu itu hendaknya menyusui anaknya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Di situ bayi dan anak merasakan kasih sayang dan kedekatan dari ibunya, dan itu sangat pengaruh kepada dirinya. Selain tentunya banyak maslahat yang didapati oleh anak maupun ibunya sendiri. Si ibu banyak terbenahi rahimnya setelah melahirkan dengan dia terus menyusui. Begitu pula organ-organ tubuhnya yang dalam, terutama untuk memasak makanan yang masuk dalam tubuhnya. Bagi si anak pun demikian, kekebalan tubuhnya dari penyakit, dari ini besar. Makanya sampai dalam masalah puasa pun syariat kasih kelonggaran untuk seorang ibu iftar, tidak puasa demi menyusui anaknya. Kata Imam Ibnu Al-Qasim rahimahullah, penyusuan ta'thir fitiba, banyak mempengaruhi kepribadian pada si anak, nular dari ibunya. Kalau ibunya baik, soleh, ya terpengaruh anaknya akan ketularan jadi soleh, orang yang taat. Pengaruhnya besar. Makanya beliau nukilkan dari para fuqaha, kalau si anak ini menyusu kepada wanita atau disusukan kepada wanita yang dungu, bodoh, ya si anak akan menjadi anak yang dungu atau bodoh. Terpengaruh. Kalau yang menyusui dia akhlaknya buruk, terpengaruh, anak ini pun akan buruk akhlaknya. Wahakadha. Itu pula yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, innar radha yughayyiru tiba, susuan itu berpengaruh kuat terhadap watak dan kepribadian anak. Itu jika diketahui ibunya akhlaknya jelek, apa yang menyusui dia wanita bodoh, dungu. Atau bahkan fuqaha sebutkan kalau dia menyusu kepada binatang, maka dia pun akan jadi balid, akan jadi dungu dan bodoh seperti layaknya binatang. Dari situ para ulama sebutkan bagaimana jika si anak didurhakai oleh ibunya yang gak mau menyusui dia tetapi diberi susu buatan, susu pabrik. Entah dari mana itu susu datangnya, wallahu alam juga bagaimana prosesnya, binatang seperti apa, enggak jelas, wallahu alam. Seperti apa nasib anakmu? Dari dia bayi sudah dicekoki susu pabrik, susu buatan. Dalam keadaan ibunya enggak ada udzur untuk menyusui sang anak. Itu kedurhakaan orang tua, ibu kepada anaknya. Sisi tarbiyah yang sering dilalaikan oleh para orang tua. Kita sholat dulu. Nah, kita skors untuk persiapan sholat duhur. Kita lanjutkan ba'da shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.